raqibun alaikum, dia mengawasi kalian, syahidun ala a'malikum, dia mengetahui, menyaksikan amal-amal kalian, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada. Wa aynama kuntum fi barrin aw bahrin, atau dimanapun kalian berada, apakah di bahar, di daratan, aw fi bahrin, atau di lautan, Allah mengetahuinya. Maka Allah bersama kita, bersama kaum mukminin, dimanapun kaum mukminin berada, itu Allah mengawasinya, Allah menyaksikannya, Allah mengetahuinya apa yang dikerjakan. Bukan maknanya Allah bersama kita, Allah bersama kita secara zat, zat Allah bersama kita, di samping kita, menyertai kita, bukan demikian. Akan tetapi Allah bersama kaum mukminin, bersama makhluk, pengetahuan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah. Adapun zat Allah ulu, di atas. Di atas. Zat Allah ulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di atas 'ars. Ya. Fi lailin aw fi aw naharin, di malam atau di siang hari Allah mengetahuinya. Fil buyuti awil qafari, di dalam rumah-rumah ataupun di qafar, daerah yang kosong. Apabila makhluk ada di situ, Allah mengetahuinya. Allah bersamanya, yaitu kebersamaan Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah di situ. Al-jami'u fi ilmihi 'ala sawa'i. Semuanya itu dalam pengetahuan Allah, semuanya sama. Tahta sam'ihi wa basarihi. Di bawah pendengaran Allah dan penglihatannya. Yasma'u kalamakum wa yara makanakum. Dia mendengar ucapan kalian dan dia melihat tempat atau posisi kalian. Allah mengetahui. Inilah makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah, yang sering dikatakan oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, Allah bersama kita, yakni pengawasan Allah, ilmu Allah, penglihatan Allah. Bukan maknanya Allah bersama kita secara zat, berdampingan dengan kita, berdampingan dengan makhluk. Apalagi yang disangka oleh orang-orang awam, yaitu di kerongkongan, di dalam kalbu. Bahkan mereka salah mengartikan ayat Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat padanya daripada urat nadinya. Tuh, Allah lebih dekat. Itu malaikat Allah, pengawasan Allah. Adapun zat Allah ulu, di atas, tinggi. Tinggi di atas seluruh makhluknya. Bisa dipahami sini. Nah. Wa hadha mahalu syahidi min al-ayatil karimati. Inilah poin dari ayat yang mulia ini. Fa fihi, maka dalam ayat ini, dalam pembahasan ini, isbatul ma'iyyati. Terdapat isbat, penetapan sifat ma'iyah al-ammati, yang umum. Sifat ma'iyah bagi Allah yang umum. Nah, sifat ma'iyah bagi Allah secara global. Bahwa Allah mengawasi kaum mukminin, kaum kafirin, kaum munafikin. Allah mendengar ucapan kaum mukminin, kaum kafirin, munafikin, hewan sekalipun. Allah melihat mereka semuanya, seluruh makhluk. Ini namanya ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum. Nanti ada namanya ma'iyah khasah, kebersamaan Allah secara khusus. Kalau secara umum, pengawasan, pengetahuan, penglihatan, pendengaran. Tapi kalau secara khusus, nanti yang di ayat Al-Quran, innallaha ma'al muhsinin, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau khawatir, Allah bersama kita, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Maka ini ma'iyah yang khosah. Yaitu kebersamaan Allah bukan hanya pengawasan, pendengaran, penglihatan. Akan tetapi lebih dari itu. Yaitu pertolongan. Yaitu pembelaan. Yaitu penjagaan. Ini namanya ma'iyah khosah. Bisa dipahami sini? Ngerti sini? Baik. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah melihat apa yang kalian kerjakan, la yakhfa 'alaihi syai'un min amalikum. Tidak ada yang tersamar darinya sedikit pun dari amal-amal kalian. La yakhfa, tidak ada yang tersamar. Ya, 'alaihi, bagi Allah, min syai sedikit pun min amalikum, dari amal kalian. Semuanya diketahui, didengar, dilihat, diawasi semuanya. Wa qauluhu ta'ala ma yakunu min najwa salasatin. Nah, tidaklah ya ada orang yang berbisik-bisik tiga orang. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang. An-najwa. Apa itu an-najwa? As-sirru. Pembicaraan rahasia. Wal makna, maknanya adalah ma yujadu min tanaji salasatin. Yaitu tidaklah didapati dari bisik-bisik tiga orang, Allah katakan, illa huwa rabi'uhum, melainkan dia Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah ada bisik-bisik antara lima orang, melainkan Allah yang keenam. Apa maksudnya? Apakah Allah bersama mereka di tiga orang, Allah yang keempat? Tidak. Mereka berbisik. Allah yang keempat. Artinya Allah mengetahuinya. Ai ja'iluhum arba'an. Allah menjadikan mereka menjadi empat. Menjadi yang keempat. Jawajailuhum sittatan. Allah menjadikan mereka, pembicaraan rahasia mereka, menjadi enam. Tadinya mereka cuma berlima. Min haitsu innahu subhanahu. Yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yusyarikuhum. Bergabung bersama mereka. Fil ittila'i. Dalam pengetahuan. Mengetahui ala tilkan najwa. Dari bisik-bisik tadi. Enggak ya, ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka Allah senantiasa bersama mereka. Itu pengawasan Allah. Penglihatan Allah, pendengaran Allah. Wa takhsisu hadainil adadaini bidzikri. Ya, pengkhususan ya, hadainil adaini, dua bilangan ini dengan penyebutan tadi, yaitu tidaklah berbisik-bisik tiga orang, kecuali Allah yang keempat, berbisik lima orang. Ini tiga dan empat, li'anna aghlaba adatil mutanajina, karena kebanyakan atau mayoritas adat jumlah al-mutanajina, orang-orang yang berbisik-bisik, ayyakuna sa'ayyakunu salasatan. Yaitu kebanyakannya adalah tiga orang. Au khamsatan, atau lima orang. Wa anna sababan nuzuli tanaji ya salasatin fi waqi'atin wa khamsatin fi waqi'atin ukhra. Dan sebab turunnya ayat ini adalah berbisik-bisiknya tiga orang fi waqi'atin, dalam sebuah kejadian. Wa khamsatin, dan berbisik-bisiknya lima orang fi waqi'atin ukhra, dalam kejadian yang lain. Wa illa fahuwa subhanahu ma'a kulli adadin qalla aw katsura. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama setiap jumlah, bersama setiap bilangan orang yang berbisik-bisik, qalla, apakah itu sedikit, aw katsura, atau banyak yang berbisik-bisik. Walihada, oleh karena itulah qala ta'ala, Allah ta'ala melanjutkan di ayatnya, wala adana min zalika wala aktsara illa huwa ma'hum, dan tidaklah ada yang berbisik-bisik adana lebih rendah min zalika dari jumlah tersebut, tiga atau lima, wala aktsara, dan tidak pula yang lebih banyak dari tiga atau lima yang berbisik-bisik, illa huwa ma'hum, melainkan Allah bersama mereka. Ay wala aqalla min al-adadi al-madhkuri, dan tidaklah lebih sedikit dari bilangan yang disebutkan tadi. kalwahidi, semisal satu, wal isnaini atau dua, wala aktsara minhu atau yang lebih banyak dari itu, kasittati as-sab was-sabiati, semisal enam atau tujuh atau seterusnya, illa huwa ma'hum, kecuali melainkan Allah, dia bersama mereka. Bersama Allah, bersama mereka dalam bentuk apa? Bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya'lamu ma yatanajauna bihi, maka Allah mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan. Wala yakhfa 'alaihi syai'un minhu, dan tidak ada yang samar bagi Allah syai'un minhu, sedikit pun darinya. Sedikit pun dari bisik-bisik tadi tidak ada yang tersamar. Semua didengar, dilihat, diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir menyatakan, al-mu'innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, wal yahudu wal yahuda, dan orang-orang Yahudi, kanu yatanajawna fima bainahum, mereka berbisik-bisik sesama mereka di depan kaum mukminin. Wa yuhimunal mu'minina, dan mereka memberikan kesan kepada kaum mukminin, annahum yatanajawna fima yasu'uhum, bahwa mereka munafik orang Yahudi berbisik-bisik terkait perkara yang yasu'uhum, yang akan memberikan kejelekan kepada mereka, kepada kaum mukminin. Ya. Oh, makanya Allah Ta'ala di ayat ini melanjutkan, innaman najwa minasyaitan liyuhzinal ladina amanu, sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan yang hanya bertujuan untuk membuat sedih kaum mukminin. Makanya gak boleh berbisik-bisik antara dua orang padahal ada orang ketiga. Kata Nabi SAW, idza kuntum salasa fala yatanaja isnan duna salis, apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah yang berdua berbisik-bisik ya selain yang ketiga, enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatan fala yatanajasnani, ya apabila salis, apabila mereka sedang bertiga, maka janganlah berbisik-bisik yang ketiga, enggak diajak berbisik-bisik, enggak boleh. Ini dalam syariat ya. Gak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan liyahzinal ladina amanu. Berbisik-bisik itu cuman dari setan. Cuman dari setan. Yang hanya untuk membuat sedih kaum muslimin. Ya. Membuat sedih kaum mukminin, membuat sedih orang-orang Islam. Bisa dipahami sini? Nah, wayahzanuna lidzalik, maka kaum mukminin bersedih jadinya karena hal tersebut. Falamma taala dzalika wa katsura, maka tatkala hal tersebut terus berkepanjangan, wa katsura, dan sering terjadi, syakau, maka para sahabat mengadukan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu ya. Fa'amarahum alla yatanajau dunal muslimin, maka Allah memerintahkan kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasrani, agar tidak berbisik-bisik ya, tidak berbisik-bisik di hadapan kaum muslimin. Nah, walaupun tahu anzalika, tapi mereka tidak mau berhenti. Wa'adu, dan mereka terus mengulangi ila munajatihim, mengulangi bisik-bisik mereka. Fa'anzalallahu hadihil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Ma yakunu min salatatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa adadu wa sadisuhum, wala adana min zalika, wala aktara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Nah, baik. Wa qawluhu ta'ala aina ma kanu, Maknahu, maknanya adalah ihatatu ilmih. Allah mengetahui mereka dimanapun mereka berada, yaitu ihatatu, cakupan ilmunya, ilmu Allah subhanahu, bikulli tanajin yaqa'u minhum fi ayyi makanin, mengetahui segala bisik-bisik pembicaraan rahasia yaqa'u, yang terjadi minhum, diantara mereka, fi ayyi makanin, di posisi manapun, di tempat manapun. Kemudian Allah berfirman, summa yunabbiuhum bima amilu yawmal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Summa yunabbiuhum, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka, ayukhbiruhum, Allah akan mengabarkan kepada mereka, bima amilu, tentang apa yang mereka kerjakan, yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yujazihim, Allah akan membalas mereka, ala dzalik, atas perbuatan tersebut. Wa bihada, maka dalam pembahasan ini tahdidun, terdapat tahdid, ancaman. Lahum, bagi mereka yang suka berbisik-bisik, berucap rahasia di hadapan kaum muslimin. Wa taubikhun, dan juga terdapat celaan. Inna allaha bikulli syai'in alim, la yakfa alaihi syai'un. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, la yakfa alaihi syai'un. Tidak ada yang tersamar bagi Allah sedikitpun. Maka makna illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka, aina makanu, dimanapun berada, yaitu ilmu Allah. Allah membuka ayat ini dengan ilmu. Apa ayat ini awalnya? Alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah engkau, kalian tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Allah membuka ayat ini dengan ilmu. Kemudian Allah kabarkan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Dan Allah menutup ayat ini juga dengan ilmu, innallaha bikulli syai'in 'alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Asyhadu min al-ayati, ya, poin dari ayat ini adalah anna fiha isbata ma'iyatillahi li khalqih, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan sifat ma'iyah, kebersamaan ma'iyatillah, kebersamaan Allah li khalqih, kepada para makhluknya. Wahia ma'iyatun ammatun, yaitu sifat kebersamaan yang umum. Muqtadaha, yang konsekuensinya al-ihatatu, yaitu cakupan ilmu Allah, wal ilmu, dan ilmu bijami'i a'malihim, dan ilmu Allah atas segala perbuatan mereka. Walihada yaqulul imamu Ahmadu, oleh karena itulah Imam Ahmad berkata rahimahullah, ibtatahal ayata bil ilmi waqtatamaha bil ilmi. Allah membuka ayat ini dengan ilmu. Tadi di ayat ini surah Mujadilah, ya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui ayat segala yang ada di langit dan di bumi? Dan menutup ayat ini dengan ilmu, innallaha bikulli syai'in 'alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Maka Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, ilmu Allah. Allah bersama tiga orang yang berbisik-bisik rahasia, yaitu ilmu Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hada khitabun minan Nabi SAW. Ini adalah dialog yang diucapkan Nabi SAW li sahibihi, kepada sahabat beliau Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hina makana, ketika keduanya berada fil ghari, di dalam goa. Waqtal hijrati, di waktu hijrah, ketika mereka dikejar oleh orang-orang musyrik. Lari ke goa, masuk ke goa, sampai tidak ada kemungkinan lain, pasti ketahuan. Ya, Abu Bakar mengkhawatirkan Rasulullah, bukan mengkhawatirkan diri dia. Mengkhawatirkan terjadi apa-apa dengan Rasulullah karena kaum musyrikin hendak membunuh Rasulullah. Abu Bakar bersedih. Maka Nabi bersabda yang Allah abadikan di Al-Qur'an, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini sudah ma'iyahnya sudah beda ini. Bukan cuma ma'iyah penglihatan, pendengaran, pengawasan, pengetahuan, ilmu, ihatah. Bukan. Bukan cuma itu. Itu iya, nah, tapi nambah lagi. Yaitu pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan sifat ma'iyah Allah. Ma'iyah apa namanya? Khasah. Waqad laqa bihima al-musyrikun. Kaum musyrikun laqa mengejar bihima, mengejar keduanya, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahazina Abu Bakrin, maka Abu Bakar bersedih radhiyallahu anhu khaufan 'ala an-nabi, mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu min ada al-kufar, dari gangguan atau kejahatan orang-orang kafir. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar yang sedang mengkhawatirkan keselamatan beliau, la tahzan ai da'il husna, la tahzan, jangan engkau bersedih, maksudnya da'il husna, ya, hilangkanlah kesedihan itu. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Binusrihi, dengan pertolongannya. Wa'aunihi, dengan bantuannya. Wata'yidihi, dengan penguatannya. Wa man kanallahu ma'ahu, dan barang siapa yang Allah bersamanya, falan yughlaba, maka dia tidak akan dikalahkan. Wa man la yughlabu la yahiqqu lahu ay yahzana, siapa yang tidak dapat dikalahkan maka tidak patut baginya untuk bersedih. Allah sudah bersamanya. Wa syahid min al ayati, dan poin dari ayat ini adalah anna fiha isbatal ma'iyati al khassati bil mu'minin, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan sifat ma'iyah yang khusus bagi kaum mukminin. Allati muqtadaha, yang konsekuensinya adalah an-nasru, yaitu pertolongan. Ya, tadi bukan nusru ya, binasrihi, bukan binusrihi. Binasrihi, afwan. Ya, yang tadi. Binasrihi wa aunihi, bukan nusrihi, nasrihi. Nasara yang suruh nasron ya, bukan nusron. Kalau mau dengan domah nusrotan ya, dengan nusron. Muqtadaha, yang konsekuensinya adalah an-nasru, pertolongan, wa ta'yidu, mendapatkan penguatan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala li Musa, kepada Musa wa Harun alaihi masalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah ini lihat, perhatikan. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Apa bentuk kebersamaan Allah? Allah jelaskan. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ay la takhafa min Fir'aun, maknanya kalian berdua jangan takut kepada Fir'aun. Innani ma'akuma, sebab aku bersama kalian berdua. Ta'lilun linnahyi, ayat ini adalah sebab dari larangan. Larangan apa? Larangan untuk takut. Ya. Ay ma'akuma, Allah bersama kalian berdua. Binasri, dengan pertolongannya. Lakuma, kepada kalian berdua. Wal ma'unati ala Fir'aun, dan adanya pertolongan bagi kalian atas gangguan Fir'aun. Kemudian Allah jelaskan bagaimana kebersamaan Allah kepada Musa dan Harun, asma'u wa ara. Asma'u, aku mendengar kalamakuma. Aku mendengar ucapan kalian berdua, wa kalamahu, dan ucapan si Fir'aun. Wa ara, dan aku melihat makanakum, tempat kalian, posisi kalian berdua, wa makanahu, dan posisinya si Fir'aun. La yakhfa 'alayya, tidak ada yang tersamarkan bagi diriku, kata Allah. Min, ya ini maknanya ya, min amrikum syai'un, sedikit pun dari urusan kalian, urusan dakwah kalian. Wa syahidu minal ayati, poin dari ayat ini adalah anna fiha isbatal ma'iyatil khassati fi haqqillah, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan ya sifat ma'iyah, yaitu sifat yang kebersamaan Allah yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat li awliyaihi, kepada para wali-walinya, binasri, yaitu dalam bentuk pertolongan, wa ta'yidi, dan penguatan, kama anna fiha isbatas sam'i wal basari lahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bahwa dalam ayat tersebut terdapat isbat, penetapan, as-sama, pendengaran, wal basar, penglihatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lainnya, inna allaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat taraku ala muharramat, inna allaha ma'alladina taqaw, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ayat taraku ala muharramat wal ma'asi, yaitu mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan maksiat, ala ikhtilafi anwa'iha, ya, dengan berbagai macam jenisnya, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebajikan, bita'diyati at-ta'ati wal qiyami bihi bima umiru bihi, fahuwa subhanah maha ha'ulai bita'idihi wa nasrihi wa ma'unatihi wa hadhihi ma'iyatun khassatun wa hiya mahallu ashahidi min al-ayati. Kemudian kata Syekh, ya, Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu dengan menguatkan ketaatan dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka dengan penguatannya, dengan pertolongannya, dengan bantuannya, maka ini adalah ma'iyah yang khusus, dan inilah yang menjadi syahid, menjadi poin dari ayat ini. Nah, wa qawluhu wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, ini lagi. Hada amrun bisabri wa huwa habsun nafsi. Ini adalah perintah untuk bersabar. Apa itu bersabar? Yaitu menahan diri. Wal muradu bihi, maksudnya adalah huna di sini, as-sabru ala syada'idi al-harbi allati bainal muslimina wa bainal kuffar. Itu bersabar atas syada'id, situasi yang sangat genting. Al-harbi itu berupa peperangan, allati, yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Summa allala hadzal amra biqaulih, kemudian ya Allah menjelaskan sebab perintah untuk bersabar tadi dengan firman-Nya, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa huwa subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ma'as sabirina, bersama orang-orang yang sabar, fi kulli amrin, pada setiap perkara, pada setiap ya perkara, yang bagi as-sabru fihi, yang sudah selayaknya mereka bersabar pada hal itu. Allah bersama orang yang sabar. Apa maksudnya? Pertolongan Allah, penjagaan Allah, penguatan Allah. Wasyahidu minal ayati al-karimah. Yang bisa kita ambil faedah dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbata ma'iyatillahi lisabirina. Bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bersabar, ala ta'atihi wal mujahidina fisabilih. Ya, untuk taat kepadanya, dan juga ya, sifat kebersamaan Allah bagi kaum mujahidin yang berjihad di jalannya. Qala al-imam Syaukani, berkata al-imam Syaukani ya, di kitab beliau Fathul Qadir, wa ya habada, dan betapa indahnya hadihil ma'iyatu, kebersamaan ini, allati la yaghlibu man ruziqa man ruziqaha ghalibun, betapa indahnya kebersamaan ini yang tidak akan kalah siapa saja ya, man ruziqa, yang dikaruniai, man ruziqaha, yang dikaruniai, diberikan rezeki, diberikan karunia berupa kebersamaan, ghalibun, tidak akan mampu mengalahkan siapapun ya, orang yang dikaruniai kebersamaan Allah ini. Wala yu'ta sahibuha min jihatin minal jihati wa in kanat katsiratan, dan tidak akan dikalahkan sahibuha, itu orang yang mendapatkan ma'iyah, orang yang mendapatkan kebersamaan dengan Allah, min jihatin minal jihati, dari arah manapun, dia tidak akan dapat dikalahkan, wa in kanat katsiratan, walaupun ya orang-orang yang berupaya mengalahkan sangat banyak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, dan betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mana ayat dan Allah bersama fi'ah? Apa itu fi'ah? Al-jama'atu wal-qit'atu minhum. Yaitu sekumpulan jamaah. Ya, dan sekelompok dari mereka. Ya. Dan betapa banyak di ayat ini, di ayatnya dipotong kalau tidak salah. Ya, ayat yang murninya di matan. Ya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, dengan izin Allah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin dari Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, biizni ay bi iradatihi, dengan izin Allah, yaitu dengan kehendaknya. Wa qada'ihi, dengan ketentuannya, takdirnya. Wa masyiatihi, dan dengan kehendaknya, dengan keinginan Allah, dengan takdir Allah, dan dengan kehendaknya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Hada mahalu syahid, inilah poin minal ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini. Wahuwa isbatu ma'iyatillahi, yaitu penetapan sifat ma'iyah. Subhanak lissabiri, bagi orang-orang yang bersabar, alal jihadi fisabilih, ya, untuk terus berjihad di jalannya. Wahia ma'iyatun khasatun, ini adalah sifat ma'iyah, sifat kebersamaan yang khusus. Muqtadaha, yang konsekuensinya adalah an-nasru, mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa ta'yidu, dan mendapatkan penguatan. Ma yustafadu min majmu'il ayati as-sariqah, apa yang bisa diambil faedah dari kumpulan ayat-ayat yang lalu? Kata Syekh, afadat isbat al-ma'iyati wa annaha naw'an. Ayat-ayat di atas memberikan faedah isbat al-ma'iyah, penetapan sifat ma'iyah bagi Allah. Sifat ma'iyah bagi Allah ini adalah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, ditolak oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah menolak sifat ma'iyah. Al-bid'ah terbagi dua yang menolak sifat ma'iyah. Pertama, yang menolak dengan ghulu. Ya, menolak dengan ghulu, dengan melampaui batas. Ya. Yang kedua, orang yang menetapkan kelewatan dengan ghulu. Mereka mengatakan Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Allah di sisi kita. Allah ada di sini. Na'udzubillah min dzalik. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ada bersabar, ada Allah di sini. Na'udzubillah min dzalik. Mujassimah, musyabbihah. Allah zatnya tinggi di atas arsy, di atas langit, di atas seluruh makhluk. Tapi kebersamaan Allah dalam bentuk ilmu, pengetahuan, penglihatan, pengawasan, pendengaran, kalau orang mukminin, orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebajikan, orang yang bersabar, kebersamaan Allah nambah lagi dengan pertolongannya, dengan penguatannya, dengan bantuannya. Ada al-bid'ah mengatakan Allah bersama kita, ya Allah ada di sini. Na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya kaum mutasawwifah, kaum sufi. Allah bersama mereka. Mereka mengadakan zikir suluk, zikir dengan hari tertentu, jumlah zikir tertentu. Enggak keluar rumah. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ribuan kali. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan mereka ditipu oleh jin. Maka badan mereka diangkat oleh jin. Dan mereka merasakan mereka berzikir seolah mereka bisa terbang. Padahal diangkat oleh jin. Diangkat oleh jin. Biar ini sebagai istidraj, biar mereka terus sesat. Agar merasa, oh ini benar nih. Sampai keangkat badan saya ini. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan mereka menyangka Allah bersamanya. Allah lah yang membuat mereka terangkat badan mereka. Dan mereka menafsirkan derajat kita terangkat. Ini kaum mujassimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang wa annaha naw'an sifat ma'iyah itu ada dua. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ma'iyatun ammatun, itu sifat kebersamaan Allah yang umum. Kama fil ayataini al-awwalayni awwalayni, sebagaimana di dua ayat awwalayni, di dua awal ayat pertama. Wa muqtada hadhihi al-ma'iyah, konsekuensi kebersamaan ini, kebersamaan yang khusus, yang umum, ihatatuhu subhanah bi khalqih, yaitu cakupan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Wa ilmuhu, ilmu Allah bi amalihim, atas perbuatan mereka. Khairiha wa syariha, apakah yang baik atau yang buruk. Wa mujazatuhum aliha, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan yang baik atau yang buruk tersebut. Anau asani, jenis yang kedua dari sifat ma'iyah, yaitu ma'iyatun khasatun, ma'iyah yang khasah, bi'ibadihi al-mu'minin, kepada para hambanya yang mu'minin. Wa muqtadaha, dan konsekuensi dari ma'iyah yang khasah ini, an-nasru wa ta'yidu wal-hifzu, adanya pertolongan dari Allah, penguatan dari Allah, dan juga penjagaan dari Allah, hifz. Wahada nau, dan jenis ini tadullu alaihi al-ayatu al-khamsu al-baqiyatu. Ini ditunjukkan oleh lima ayat yang sisa. Kan ada tujuh ayat. Dua ayat pertama ma'iyah ammah. Lima ayat berikutnya ma'iyah khasah. Allati awradaha al-mu'allifu. Yang dibawakan lima ayat tadi oleh mu'allif, itu oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa ma'iyatuhu, dan kebersamaan Allah subhanahu la tunafi uluwahu, itu tidaklah menafikan, tidaklah menolak ketinggian Allah. Ala khalqihi, di atas makhluknya. Wastiwa'ahu, kebersamaan Allah bersama para makhluk tidaklah menafikan istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya, ala arsyihi. Fa inna qurbahu subhanahu, karena kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Wa ma'iyatahu, kebersamaan Allah kepada makhluk. Laisat ka qurbil makhluki wa ma'iyatil makhluki lil makhluk. Tidak seperti dekatnya makhluk kepada makhluk. Tidak seperti bersamanya makhluk dengan makhluk. Bisa dipahami sini. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bahkan pada makhluk sekalipun namanya ma'iyah, kebersamaan, itu tidak mesti berkonsekuensi menuntut adanya kebersamaan zat. Ya. Misal seorang istri yang rindu kepada suaminya dinas luar kota atau luar negeri, nulis WhatsApp surat. Ya, ya habibi wa ya habibi, kekasihku. Ana mustaqun ilaik, saya sangat rindu. Wa alam ketahuilah. Ya. Inni ma'ak, aku bersamamu. Aina makunta, dimanapun kamu berada. Kata suaminya, saya kan lagi di Eropa. Kamu lagi di Indonesia. Iya, saya bersama. Suaminya paham ya ucapan istrinya. Inni ma'ak, ya zauji. Wahai suamiku, aku bersamamu. Paham gak suaminya? Apa suaminya menafsirkan? Bersama apa? Saya di luar negeri kok, kamu di Indonesia. Perlu menafsirkan gak suaminya? Enggak perlu, udah tahu maknanya apa. Nah, cintanya, kasih sayangnya. Ya enggak? Ya. Lagi di luar kota. Siapa yang suka di luar kota? Pak Eko ya. Istrinya. Pak Eko juga, iya sayang, aku juga bersamamu. Walaupun saya kadang lirik-lirik juga di situ. Ya. Baik, berikutnya. Wali annal ma'iyata mutlaqul muqarana. Mutlaqul muqaranati la taqtadi mumasatan wala muhadatan. Karena namanya ma'iyah tadi itu adalah mutlaqul muqarana. Yaitu kemutlakan kedekatan atau semata-mata adanya kedekatan aja. La taqtadi tidaklah harus, tidaklah berkonsekuensi mumasatan adanya saling bersentuhan, wa muhadatan adanya saling beriringan. Taqulul Arabu, orang Arab dahulu sering berkata, mazilna namsi wal qamaru ma'ana. Mazilna namsi, kami masih berjalan sedangkan bulan bersama kami. Ya, bulan bersama kami. Ini orang Arab ngomong begitu. Mazilna namsi wal qamaru ma'ana. Kami senantiasa berjalan sedangkan bulan bersama kami. Apa bulan nempel sama dia? Dia jalan di jalan tol, bulan juga jalan di jalan tol. Nah, dia jalan di mana? Dia berjalan di hutan, bulannya turun dari angkasa, turun ke hutan, itu jalan sama dia. Dipahami kayak begini? Gak ada yang memahami begini, kecuali orang yang kurang pikirannya. Orang-orang idiot. Baru memahami begitu. Ya ketika memahami, ya ada orang yang mengucapkan, kami berjalan bulan bersama kami. Hah? Bulan bersama kamu? Kamu kan naik tahu. Wajib ahli juga si bulan. Ini orang idiot. Orang apa ini? Kurang akal pikirannya. Gak mampu berdialog dengan orang yang berbicara dengan pembicaraan yang umum. Ini orang berkebutuhan khusus. Gak ada yang memahami demikian. Ya, paham gak sih? Gak ada yang memahami demikian. Maka ketika dikatakan innallaha ma'ana, gak mesti Allah bersama kita secara tak. Pada makhluk aja gak mesti, apalagi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bebabil Allah. Lebih-lebih lagi, tidak mesti bersama kita secara tak. Paham sih? Ya? Nah, paham-pahamin ya. Ma'annahu fawqahum, padahal Allah di atas mereka. Wal masafatu bain, oh afwan. Ma'annahu, padahal bulan. Ya. Fawqahum, bulan itu di atas mereka. Wal masafatu bainahum wa bainahu ba'idatun. Dan masafah, jarak antara bulan dan mereka. antara bulan dengan orang yang berjalan itu ba'idah, jauh. Apalagi dengan Allah. Fa'ululullahi jalla jalaluh, maka ketinggian Allah jalla jalaluh, wa ma'iyatuhu, dan kebersamaannya, li khalqihi, kepada makhluknya, la tunafi bainahuma, itu tidaklah menafikan di antara keduanya. Wa sayati li hadza mazidu bayanin, akan datang nanti pembahasan ini, tambahan penjelasan insyaallah. Ya, insyaallah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, ya, silakan. Cukup ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.